Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Muhasabah Ramadan. Saudaraku seiman, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Seperti saudara-saudara kita yang tidak kita temui lagi Ramadan tahun ini. Atau orang tua kita yang tidak bisa kita peluk lagi nanti di Idul Fitri tahun ini karena dia telah tiada. Bulan Ramadan, sungguh bulan takwa. Mari dengarkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Ini adalah bulan takwa, bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan segenap rasa takut terhadap keagungan dan kewibawaan Allah. Dengan takut kepada ancaman-ancaman Allah yang sangat pedih. Takut kehilangan kebaikan-kebaikan nikmat dari Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Memperhatikan apa yang harus ia bawa. Sambil membayangkan betapa hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tak berguna lagi anak dan harta. Tak berguna lagi orang-orang yang kita habiskan waktu untuk mereka. Tak berguna lagi harta yang kita habiskan usia untuk mengejarnya. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu semua yang kita kerjakan, bahkan yang terbersit di dalam hati ini. Allah juga tahu kita lemah, dan Allah pasti tahu dan akan menolong kita. Wala takunu kalladzina nasullah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah seperti mereka yang telah lupa kepada Allah. Tidak sedetik pun waktu kita lewati, di situ tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap saat hidup ini selalu kita dapati nikmat dari Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak medium untuk bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan nafas, di situ ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan seperti mereka yang lalai mengingat Allah. Fa ansahum anfusahum. Karena akibatnya mereka akan dibikin lupa terhadap dirinya sendiri oleh Allah. Sebagai laknat Allah kepada mereka yang melupakan Allah. Mereka dibuat untuk tidak bisa berbuat taat kepada Allah. Berat, sulit melangkah ke jalan takwa. Di bulan suci Ramadan, sulit memisahkan perut mereka dengan kasur. Sulit mereka ruku dan sujud di keheningan malam. Jiwa mereka gersang karena tidak pernah teteskan air mata berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bisa merasakan asyik maksyuk kesyahduan saat berada di sisi Allah Azza wa Jal. Fansahum anfusahum. Allah yang bikin mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Sehingga tidak sanggup berbuat ketaatan. Akibat mereka yang lupa kepada Allah Azza wa Jal. Ini bulan penuh rahmah. Ini bulan penuh kasih sayang. Ini bulan Allah berlimpah maaf dan ampunan untuk kita semua. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang lupa kepada Allah. Kemudian Allah membuat mereka lupa berbuat taat. Mereka lah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah dengan kefasikan. Ini bulan suci. Bagaimana mungkin kita menjadi orang fasik? Ini bulan penuh ampunan. Kenapa kita tidak bersegera memohon ampunan kepada Allah? Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Mari bersegera memohon ampunan kepada Allah. Ampunan yang berujung kepada surganya. Ramadan ini Allah siapkan takwa, sebagai tiket kita untuk menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya Allah, kami sadar sesadar-sadarnya. Tidaklah sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Kami juga tahu. Ashabul jannati humul faizun. Calon penghuni surgalah para pemenang itu. Ya Allah, kami tak sanggup berada dalam neraka-Mu. Inna azabaha kana ghorama. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Azab-Mu sangat pedih dan kami tidak akan pernah bisa berada di sana. Golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Walhamdulillahi rabbil alamin.